Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab Masail Jahiliyah. Dan kita masuk kepada al-mas'alatul khamisah wa sab'un. Masalah yang ke-75. Ya'ni da'watuhumun nas ilal kufur ma'al ilm. Ajakan mereka kepada kekufuran dalam keadaan mereka tahu, mereka sadar bahwa ajakan itu kepada kekufuran. Qala al-mu'allif rahimahullah, da'watuhum iyyahum ilal kufri ma'al ilmi. Ajakan mereka kepada manusia kepada kekufuran dalam keadaan mereka mengetahui. Berbeda dengan sebelumnya, mengajak kepada kesesatan dalam keadaan mereka tidak sadar kalau itu kesesatan dan bahkan mereka meyakini sebagai kebenaran, sehingga mereka sangat pede untuk kemudian menyatakan bahwa ikutilah jalan kami. Kalau seandainya ada kesalahan, ternyata jalan ini adalah jalan yang keliru, maka biar kami yang menanggung dosa-dosa kalian. Ini kemarin telah kita bahas. Mereka tidak sadar kalau ajakan mereka adalah ajaran kekufuran dan ajakan kepada kebinasaan. Adapun sekarang, mereka mengajak kepada kekufuran dalam keadaan mereka tahu bahwa apa yang mereka berada di atasnya adalah kekufuran. Berkata Syaikh Shalih Fauzan menjelaskan daripada masalah ini, wa hadza sinfun akhar min du'atid dolal. Dan ini merupakan golongan lain lagi, kelompok yang lain, jenis yang lain dari penyeru-penyeru kesesatan. Wahum alladzina yad'una ila sarfin nas 'anil haqqi ma'a ma'rifati. Mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada memalingkan manusia dari kebenaran atau menghalangi manusia dari kebenaran dalam keadaan dia tahu. Baghyan wa inadan, dengan penuh permusuhan dan pembangkangan. Yani penuh dengan pelampauan batas terhadap kebenaran, melampaui batas daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka sadar. Wasinful awal yad'una an-nas ilal batil wa hum la ya'rifunal haq. Kelompok yang pertama, ini yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, adalah orang-orang yang mengajak kepada manusia menuju kebatilan, menuju kebinasaan dalam keadaan mereka tidak sadar. Dan mereka tidak mengenali kebenaran. Kalau yang ini, mereka sadar dan mereka kenali kebenaran. Tetapi mereka memalingkan manusia darinya. Wakila sinfain khotir. Dan dua kelompok ini, dua golongan ini, dua jenis manusia ini, khatir, sangat berbahaya. Wahum la yaqulun linnas ufur. Mereka ini, kelompok yang kedua maksudnya, yang kita bahas ini sekarang, mereka tidak mengatakan kepada manusia, kafirlah kalian. Ya tidak ada orang kalau diajak kekafiran, akan ada yang maunya, tidak ada. Orang kafir juga tidak rela untuk dikatakan dirinya kafir. Wa innama ya'tunahum bitariqa muzakhrafah. Tetapi mereka mendatangi manusia dengan cara-cara yang kamuflase, dihias-hiasi dengan tampilan-tampilan indah, dengan bahasa-bahasa menawan, dengan propaganda-propaganda. Dohiruha annaha hasanah wa batinuha kufrun. Zahirnya tampak bagus, sedangkan dalamnya itu adalah kekufuran. Dan ini merupakan ujian dan merupakan sunnatullah yang terjadi pada setiap da'i-da'i ilallah akan mendapatkan ujian ini. Sehingga para rasul, mereka pun juga mendapatkan ujian seperti ini. Para rasul, ya, mereka mendapatkan ujian seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan." Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi musuh. Syayatinal insi wal jin. Syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jenis jin. Jadi syaitan itu ada dua macam. Minal jin nati wan nas. Dari kalangan jin ada syaitannya, dari kalangan manusia juga ada syaitannya. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang membisikkan sebagian pada sebagian yang lain ucapan-ucapan yang indah, yang memperdaya, kalimat-kalimat yang menawan, tetapi menipu. Walau sya'arabbuk ma fa'alu, kalau Allah kehendaki mereka tidak akan berbuat seperti itu. Fadharuhum ma mayaftarun, maka biarkan mereka, tinggalkan mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Ini keberadaan ataupun keadaan daripada manusia-manusia yang mereka pada asalnya mengetahui apa yang mereka berada di atasnya adalah kebatilan. Seperti seseorang mengaku dirinya nabi. Kemudian dia berusaha untuk membuat sekian argumentasi, meyakinkan orang yang mau mendengar ucapannya bahwa dirinya adalah nabi. Di antara yang menyatakan dirinya nabi adalah Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid. Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid disebutkan dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir dari Ikrimah, murid Ibn Abbas, Ikrimah. Qal qadimtu 'alal Mukhtar. Ikrimah bercerita, aku pernah datang menemui Mukhtar Ibn Abi Ubaid. Fa akramani, maka dia pun memuliakanku. Wa anzalani, dan memberikan yakni tempat singgah untukku. Hatta kada yata'ahad mabiti. Hampir-hampir dia menjanji untuk aku mau menginap di lail di malam tersebut. Menginap di rumahnya Mukhtar Ibn Abi Ubaid. Faqala li. Kemudian dia mengatakan, Ukhrutilan nas, fahadithin nas. Silakan keluar, temui manusia dan ajak bicara mereka, kata Mukhtar. Qal fa kharajtu. Maka kemudian Ikrimah pun keluar. Faja'a rajulun faqal. Datang seseorang, kemudian dia bertanya kepadaku, mataqulu fil wahyi. Apa pendapatmu tentang wahyu? Yani karena Mukhtar bin Abi Ubaid ini, dia menyatakan dirinya mendapatkan wahyu. Sedangkan yang datang ini adalah orang-orang yang di seputaran siapa? Mukhtar bin Abi Ubaid. Orang-orang yang percaya bahwa dia adalah Nabi. Dia mendapatkan wahyu. Maka mereka bertanya, salah satunya ini orang ini, bertanya kepada Ikrimah, apa pendapatmu tentang wahyu yang turun kepada Mukhtar? Apakah kamu beriman dengannya ataukah tidak? Fakultu. Maka Ikrimah menjawab, al-wahyu wahyan. Wahyu itu ada dua. Jadi ini beliau mengajari kepada kita bagaimana menjawab subhat orang-orang yang mengaku Nabi. Mengaku mendapatkan wahyu. Al-wahyu wahyan. Wahyu itu ada dua. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan, bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Dengan apa yang kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini. Ini wahyu dari Allah diberikan kepada Rasulullah. Ini wahyu yang pertama. Wa qala Allah Ta'ala. Ini wahyu yang kedua. Ya. Dan Allah juga menyatakan, syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jin. Yang mereka saling mewahyukan satu dengan yang lain, ucapan-ucapan indah yang memperdaya. Ini artinya bahwasannya yang turun kepada Mukhtar itu adalah wahyu dari syaitan. Jadi tidak perlu untuk ditanggapi. Ya. Tidak perlu untuk ditanggapi. Perkaranya sudah sangat jelas, sejelas sinar matahari di pagi hari. Qal fahamu bi an ya'khuduni. Kemudian Ikrimah menjelaskan, hampir-hampir mereka itu ya menangkapku. Ya, ini kemudian menghakiminya, menghajarnya, karena memang mereka adalah orang-orang yang percaya dengan kenabian Mukhtar bin Abi Ubaid. Fakultu, maka aku katakan kepada mereka, malakum dzak. Kalian tidak berhak melakukan itu. Inni muftikum wa dhaifukum. Aku ini mufti kalian. Dan aku adalah juga tamu kalian. Dan bangsa Arab memang begitu sangat memuliakan yang namanya tamu. Apalagi Ikrimah. Ya, seorang tabi'in, murid dari seorang sahabat Nabi. Tabas. Fatarokuni. Maka mereka pun membiarkan. Ibnu Katsir menyatakan, wa inna ma'arud Ikrimah bil Mukhtar wa huwa ibn Abi Ubaid qabbahullah wa kana yazum annahu yatihil wahyu. Ikrimah memaksudkan ucapan tersebut dengan Mukhtar ibn Abi Ubaid karena dia menganggap dirinya turun kepadanya wahyu, maka disebutkan wahyu ada dua. Wa qad kanat ukhtuhu Safiyyah tahta Abdullah bin Umar wa kanat minas salihat. Adapun saudara perempuan Mukhtar, namanya Safiyyah binti Abi Ubaid. Ya. Ini merupakan istri dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Termasuk daripada wanita-wanita yang salihah. Tetapi saudaranya seorang yang kufur. Mengaku sebagai Nabi. Walamma akhbara Abdullah ibn Umar annal Mukhtar yazum annahu yuha ilaihi qal. Di saat berita sampai kepada Ibnu Umar bahwa Mukhtar bin Abi Ubaid, dia menyatakan dirinya telah mendapatkan wahyu dari Allah. Wahyu gitu aja, mendapatkan wahyu. Maka Ibnu Umar menyatakan sodako. Benar. Qala Allahu Ta'ala, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Ibnu Umar menjawab benar. Benar yang dia ucapkan, dia mendapatkan wahyu. Tetapi wahyu dari siapa? Dari syaitan. Ibnu Umar membacakan ayat. Shadaqah, dia benar. Allah telah menyatakan wa inna syayatin la yuhuna ila auliyaihim, bahwa setan-setan itu mewahyukan kepada wali-walinya. Jadi dia itu adalah walinya setan. Ibnu Katsir menyatakan makna daripada yuhi ba'dhum ila ba'din yukhrufal qawli ghurura'i yulqi ba'dhum ila ba'din al-qawla al-muzayyan al-muzakhraf wa huwa al-muzawwaq alladhi yaghtar sami'uhu minal jahalah bi amri. Yani mereka saling membisikkan satu dengan yang lain ucapan-ucapan indah yang menipu, yang menyebabkan orang yang mendengarnya terpesona, ya, dan terkelabui dari orang-orang yang tidak mengerti tentang urusan yang sebenarnya, orang-orang yang jahil terhadap urusannya. Adapun orang yang memiliki sedikit ilmu, ya, selesai sudah dengan firman Allah Subhanahu wa taala misalnya terkait dengan, ya, kenabian wa ma Muhammadun illa makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Misalnya ayat, ya kan? Wa khatamun nabiyyin artinya adalah penutup para nabi, sudah tidak lagi ada nabi setelahnya. Ini ada orang tiba-tiba menyatakan dirinya nabi, walaupun dia mampu mendatangkan segudang daripada hujjah dan argumentasi, walaupun dia mampu mendatangkan barohin, ya, dengan berbagai macam bukti-bukti. Kita katakan kamu dusta. Ya. Dusta, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan demikian. Tidak ada nabi setelah Muhammad. Sehingga tidak akan mudah untuk tertipu dengan berbagai macam omongan-omongan yang dia sebutkan. Karena dia sudah mempersiapkan tentunya sedemikian rupa persiapan-persiapannya. Atau setan dia sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Ya. Karena memang dia menjadi walinya setan. Ini ayat ini perlu untuk dihafalkan ini. Wa inna syayatin la yuhuna ila auliyaihim. Setan-setan itu mewahyukan, yakni membisikkan kepada wali-walinya. Bisa jadi dia mendapatkan semacam berbagai macam kemampuan-kemampuan, ya, dengan sebab bantuan dari setan. Bisa saja. Bisa saja. Tetapi itu semua terbantahkan dengan hujjah. Kita cukup dengan hujjah. Ayat Al-Quran. Ini contoh diantara daripada seruan-seruan mereka kepada kekufuran, ya, mengajak kepada berbagai macam jalan-jalan peribadatan kepada Allah dengan cara-cara mereka. Hakadza du'atul dhalal, demikianlah keadaan dari para penyeru-penyeru kesesatan. Wa iblis ja'a ila qaumi Nuh, dan iblis datang kepada kaumnya Nuh. Lamma wajadahum qad hazinu 'ala salihin alladziina matu. Di saat iblis mendapati mereka sedang bersedih, berduka atas orang-orang salih yang meninggal dunia. Orang-orang salih tersebut Allah sebutkan di dalam surat Nuh. Watswa, Yahuz, Ya'uk, dan Nasr. 5 orang. Dalam riwayat disebutnya oleh Ibnu Katsir, itu adalah putra-putra dari Adam alaihi salam. Putra langsung daripada Adam. Watswa, Yahuz, Ya'uk, dan Nasr. Mereka adalah orang-orang yang salih semuanya. Dan Allah menginginkan untuk terjadinya fitnah, ujian bagi manusia. Allah wafatkan mereka-mereka ini dalam waktu yang berdekatan. Wat, kemudian Suwa, kemudian Yaguz, kemudian Ya'ub, dan kemudian Nasr. Dalam waktu yang sangat berdekatan. Sedangkan mereka ini adalah tokoh-tokoh kebajikan. tokoh-tokoh ketakwaan, tokoh-tokoh yang senantiasa mengarahkan saudara-saudara dan anak turunnya, karena memang masih sangat dekat dengan Adam ini, ya, untuk beribadah hanya kepada Allah. Menjadi contoh-contoh yang begitu sangat luar biasa. Teladan dalam kebaikan. Sehingga di saat kemudian mereka meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan, sungguh satu ujian yang begitu sangat berat mereka rasakan. Sehingga mereka larut dalam kesedihan. Nah, di saat kemudian iblis melihat kondisi tersebut, ya, ja'ahum bitariqi dinin, maka iblis pun datang kepada mereka dengan jalan agama. Waqala, dia mengatakan, sawiru suwarohum, kalian buat patung-patung mereka. Pada riwayat nanti kita akan bacakan ya, riwayat-riwayat atau mungkin pada pertemuan yang akan datang, karena bab berikutnya pun juga masih ada kaitannya dengan ini nanti. Bahwa iblis itu sendiri yang membuatkannya, diberikan kepada mereka. Sawiru suwarohum, kalau bahasa kita sekarang ya, bikinkan untuk mereka ini monumen-monumen mengenang jasa-jasa mereka. Min ajli idza raaitumuha antansyadu 'alal ibadah. Tujuannya kalau kalian melihat mereka, melihat patung-patungnya begitu, kalian akan semangat dalam ibadah. Wa tadzakkaru ahwalahum wa shalahahum, dan kalian akan mengingat-ingat selalu. Ya, akan muncul memori-memori kalian terkait dengan kesolehan mereka, kebaikan mereka, kondisi-kondisi mereka di saat mereka hidup. Sehingga dengan adanya patung-patung tersebut di tengah-tengah kalian, kalian merasa mereka masih bersama kalian. Masya Allah. Ya kan, tujuannya seolah-olah bagus. Ya. Tadzakkaru ahwalahum wa shalahum wa dinahum. Fayusyitunakum alal ibadah. Kalian mengingat akan kokohan mereka dalam agama, sehingga menyemangati kalian dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ja'ahum bitariqin nasiha. Lihat di sini bagaimana iblis datang kepada mereka ya, dalam bentuk orang yang menasihati. Orang yang menasihati. Ya, demikian pula iblis bisa datang kepada abuna Adam dan Hawa juga. Innila kumala minan nasihin, dia bilang. Sungguh aku ini benar-benar terhadap kalian berdua memberikan nasihat. Hal adul luka ala syajaratul khuldi. Ala syajaratul khuldi wa mulkin la yabla. Mau aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Ucapannya, ucapan-ucapan indah tetapi menipu. Itu ucapan iblis. Jadi dia datang bitariqin nasiha wa tariqid din. Bentuknya itu nasihat, bentuknya itu menguatkan dan mengokohkan agama. Wa huwa yurid anna hadhihi suwar takuna asnaman fin nihaya. Sedangkan dia punya propaganda, punya makar, ya, punya tujuan yang tersembunyi. Apa itu tendensinya? Anna hadhihi suwar takuna asnaman fin nihaya. Bahwa patung-patung ini nantinya akan menjadi berhala. Akan menjadi asnaman. Berhala-berhala yang kemudian diibadahi. Fakanat asnaman, maka betul jadi berhala. Lama mata ahlul ilm wa mata hadal jail. Di saat meninggal ahlul ilm dan meninggal generasi tersebut. Iblis kan kekal dia sampai hari kiamat. Ya kan? Dia tidak mati. Dia tahu dan dia sabar dalam perkara ini sampai hadzal jil, yakni generasi ini mati semua, baru dia datang kepada generasi berikutnya. Generasi yang awal, dia tahu tujuan daripada pembuatan monumen tersebut atau patung-patung tersebut, dia tahu. Tujuan awalnya adalah demikian. Ya, tujuan yang baik. Untuk mengingat jasa-jasa mereka dan kemudian supaya mensemangati dalam ibadah. Sebagaimana semangatnya mereka dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di saat kemudian hilang satu generasi ini, lama mata ahlul ilm wa mata hadal jahil ja'a jahil jahil ba'dahum. Datanglah generasi yang jahil. Jahil terhadap hakikat daripada perkara tersebut. Dan pada saat itu belum ada yang namanya kesyirikan. Ya, belum ada yang namanya apa? Kesyirikan. Bisa jadi ini tidak hanya satu generasi loh. Bisa jadi generasi berikutnya, berikutnya, berikutnya. Ya, betul-betul sampai terlupakan daripada tujuan dibentuknya dan dibuatnya daripada patung-patung tersebut. Maka datang lagi iblis faqala syaitan. Syaitan pun kembali beraksi. Inna aba'akum ma nasabu hadhihi suwar illa liya'buduha. Tidaklah bapak-bapak kalian, ya, mereka menancapkan, ini dalam artian membuat dan meletakkan patung-patung ini illa liya'buduha, melainkan untuk kalian ibadahi. Ya, tentunya kalimatnya tidak seperti itu, ya. Kalimatnya kalau seperti itu ya tentu akan mudah untuk dibantah. Tapi iblis pandai dia untuk zuhrufal qaul, ya, dengan kalimat-kalimat manis, ya. Tahukah kalian apa rahasianya? Kenapa ada patung-patung ini di sini? Di tempat-tempat kalian berkumpul, ya, supaya kalian ingat, ini orang-orang sholih, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini tidak meninggal dunia, mereka berada di alamnya. Dan mereka-mereka ini menyaksikan kalian. Dan mereka-mereka ini kedudukannya sangat dekat dengan Allah karena kesolehannya. Sehingga tujuan daripada bapak-bapak kalian membuat patung-patung ini supaya kalian ada kedekatan dengan patung-patung ini. Karena mereka tidak mati, mereka itu hidup. Untuk kalian kemudian minta kepadanya. Ya, menjadikannya sebagai wasilah antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian minta kepada Allah tidak akan didengar. Karena kalian ini siapa? Ya. Kalian penuh dengan dosa. Sedangkan ini orang-orang saleh. Maka mintalah kepada mereka. Mintalah kepada berhala-berhala tersebut. Berhala itu hanya sekedar simbol terhadap orang-orang yang saleh yang sudah meninggal. Mereka itu hidup. Seperti itu, datang melalui cara-cara seperti itu. Dan itu makna liya'buduha. Kenapa? Karena yang namanya tawassul, ya, berdoa, meminta, itu adalah ibadah. Ya, ad-du'a huwal ibadah, kata Rasul. Doa itu adalah ibadah. Berdoa kepada selain Allah, musyrik. Dan itu faham betul syaitan, ya, terhadap perkara ini. Wa biha kanu yus'aunal matar, dan dengannya, dengan berhala-berhala ini, dahulu bapak-bapak kalian minta kepada Allah supaya diturunkan hujan melalui perantara orang-orang yang sudah mati ini. Jadi mintanya kepada mereka, mereka yang menyampaikan kepada Allah. Fa'abaduha min dunillah, sehingga mereka pun mengibadahi patung-patung tersebut tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya mensekutukannya. Masih beribadah pada masih, cuman dengan berhala-berhala ini mereka tidak mengistilahkan dengan ibadah loh, ya. Tidak sama sekali. Orang-orang musyrikin, hatta musyrikin di zaman Nabi tidak seperti itu. Mereka menyatakan haula sufa'una indallah, ini adalah para pemberi syafaat kami. Pemberi syafaat artinya yang menyampaikan hajat kami kepada Allah. Dan itulah ibadah. Jadi kalau dikatakan mereka beribadah kepada patung, jangan pada benak kita terbayangkan mereka rukuk sujud kepada patung, ya, nyembah-nyembah kepada patung. Tidak, bukan seperti itu. Yang dimaksudkan dengan peribadatan, ya, ini menjadikan mereka sebagai wasa'id wa wasa'il. Wasilah-wasilah dan sufa'a, pemberi syafa'at di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan syaitan dari kalangan jin, yakni iblis sendiri kan ini kan. Dan syaitan-syaitan dari kalangan jin itu banyak. Banyak. Ya. Setan-setan dari kalangan jin banyak. Dan mereka juga berdakwah di kalangan jin. Ya. Jadi jin itu ada yang muslim, ada yang kafir juga. Ada dedengkot-dedengkot kekufuran. Ada yang mengajak kepada kekufuran. Sama. Ya. Demikian hanya syayatin dari kalangan ins. Wa kadzalika du'atu dhalal. Nah ini sekarang du'atu dhalal yang dimaksudkan di sini adalah setan-setan dari kalangan manusia. Demikian halnya para penyeru-penyeru kesesatan. La ya'tuna linnas bidda'wah ila syarril maksuf. Mereka tidaklah mendatangi manusia mengajak kepada kejelekan dengan terang benerang. Ya, dengan tersingkap begitu. Kejelekan yang tersingkap, tidak. Kejelekan yang mereka selimuti dan mereka selubungi. Dikemas sedemikian rupa. Ya, tampilannya itu sesuatu yang indah dan menyenangkan. Berupa kalimat-kalimat. Innama ya'tunahum bitariqa muzakhrafah. Mereka datang kepada manusia dengan cara mengelabui. Dengan ucapan-ucapan yang indah. Yuhsinunaha linnas. Yang mereka perbagus di hadapan manusia. Summa kemudian. Fin nihayah yahsullahum maqsaduhum. Target akhirnya terhasilkan apa yang menjadi tujuan mereka. Itu. Wa du'atul dhalal. Lamma da'un nas ila syirk bi'ibadatil adrihah lam yaqulu lahu mu'buduha. Dan para penyeru kesesatan, di saat mereka mengajak kepada manusia kesyirikan, ya, beribadah kepada kijing-kijing, lam yaqulu lahu mu'buduha, ia tidak mengatakan itu ibadah, itu sujud kamu kepada kijing. Ya, tidak. Tidak seperti itu. Dan tidak ada memang yang seperti itu. Balqalu lahum haula auliya wa salihun. Bahkan mereka mengatakan ini orang-orang yang meninggal dunia ini adalah para wali, orang-orang salih. Kan sama persis dengan kejadian di masa Nabi Nuh, ya kan? Di masa Nabi Nuh, di saat terjadi kesyirikan pertama kali, ya, pada generasi setelah generasi-generasi yang awal tadi dan sampai pada generasinya Nabi Nuh. Allah utuslah Nuh untuk menjadi penyeru pertama kali, rasul pertama kali di atas muka bumi memperingatkan dari yang namanya kesyirikan. Dalam kondisi itu sudah mengakar, ya. Tradisi tersebut sudah mengakar. Kepada siapa? Kepada kaum Nabi Nuh. Bahwasannya mereka-mereka ini adalah para pemberi syafaat. Orang-orang yang akan menjadi wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pun kita saat ini, ya, banyak sekali dari kalangan kaum muslimin yang mereka terjebak dalam permasalahan ini. Ya. Satu apa istilahnya, ini sangat ironis sekali. Kenapa? Muslimin hidup di masa sekarang ini tetapi cara berpikirnya dan cara beragamanya dan keyakinannya kembali kepada masa Nabi Nuh. Ya. Terbelakang. Wallahul musta'an. Mereka menyatakan haula aulia wa haula salihun lahum makana indallah. Mereka adalah wali-wali Allah, orang-orang saleh. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Fa antum tuqarribu ilaihim min ajli an yaqarribukum ilallah, maka hendaknya kalian mendekatkan diri-diri kalian kepada mereka. Karena dengan itu, mereka akan mendekatkan kalian kepada Allah. Jadi, mereka mengumpamakan Allah seperti makhluk. Kalau ingin dekat kepada raja, ya kalau kamu kan gak akan dikenal sama raja. Maka dekati orang-orang yang dekat kepada raja. Orang-orang itu yang akan memperkenalkan kita. Ya, akan mendekatkan kita kepada sang raja. Dan Allah Subhanahu wa taala paling murka apabila disamakan dengan makhluk seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ud'uuni astajib lakum." Doa kalian kepadaku, yakni langsung aku akan kabulkan. "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Kalau hambaku bertanya tentangku, katakan bahwa aku ini dekat. "Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an." Aku akan ijabai doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. "Fal yastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarsudun." Artinya di sini tidak butuh kepada wasail, tidak butuh kepada wasilah-wasilah, ya. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Berapa apa coba? Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam dosa. Katakanlah kita jelek-jelek makhluk sudah. Anggap seperti itu. Allah telah membukakan pintu tobat selebar-lebarnya. Jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa seluruhnya. Sampai pun kesyirikan, kekufuran. Kalau mau bertobat sebelum matinya, ya, maka Allah akan terima tobatnya. Ini Allah Rabbul Alamin. Ya, kalau para raja, kalau orang-orang yang menjadi istilahnya, ya, tokoh misalnya, ataupun kepala negara misalnya, dia tidak mengetahui kebutuhan rakyatnya, sehingga butuh kepada orang-orang yang menyampaikannya. Adapun Allah Subhanahu wa taala la yakhfa 'alaihi khafiyah, enggak ada yang tersamarkan sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak ada yang tersamarkan. Allah mengetahui seluruh daripada seluk-beluk kebutuhan makhluk dan hamba-hambanya. Tinggal mau minta apa enggak. Orang kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilham untuk berdoa, berarti kan yang menggerakkan hati berdoa itu kan Allah. Berarti Allah menginginkan kebaikan pada orang tersebut. Kalau seseorang kok tidak pernah berdoa kepada Allah, ini berhati-hati, ya. Berhati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak merasa berat untuk mengkabulkan seluruh doa-doa para hambanya. Berdoa apapun sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menggerakkan hati juga Allah. Dan kok kita berdoa, berarti kan Allah menggerakkan. Berarti Allah memang akan memberi. Yakin. Ya, di saat kita berdoa, yakin pasti diijabai. Apapun doa kita. Hanya ijabah itu imma sesuai dengan apa yang diminta, wa imma diberikan sesuai dengan nilai dari apa yang dia minta, atau dijauhkan dari perkara yang akan memadorotinya sesuai dengan apa yang dia minta. Ya, ini sekadar bukan sesuai. Sekadar dengan apa yang dia minta. Dia minta sesuatu sebetulnya itu akan bermadorot pada dia. Maka Allah jauhkan dari madorot-madorot tersebut. Walaupun tidak diberikan apa yang dia minta, tetapi diberikan kadar yang sesuai dengan permintaannya. Sehingga di saat kita semakin banyak meminta, ya akan membawa kepada kebaikan. Semuanya adalah kebaikan. Apapun yang kita minta. Kalau itu kejelekan, ya jangan diminta tentunya. Mungkin kita tidak tahu kalau itu kejelekan, ya. Kita minta ini, itu. Dalam bayangan kita kebaikan. Ternyata itu adalah, kalau diberi kejelekan, Allah simpan. Diberikan nanti pada saatnya. Ya. Bisa jadi. Itu nanti akan diberikan di saat kita sudah meninggal dunia. Menjadi pahala maksudnya. Yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat perhitungan amal nantinya. Sehingga tidak ada meruginya seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Adapun di sini mereka membuat satu propaganda dan zukhrufal qaul, ya. Dan ini sangat mujarab ini. Tidak hanya pada kaum Nabi Nuh, sampai pun pada orang-orang yang hidup di masa ini masih sangat mujarab. Subhat ini masih laku. Masih laris manis di pasaran. Wa yakun wasa'id wa wasa'il lakum indallahi azza wajal. Mereka-mereka itu akan menjadi wasilah perantara antara kalian dengan Allah azza wajal. Ini subhatnya seperti itu. ja'uhum bihadhi tariqah, datang kepada manusia dengan metode ini. Wa hiya mahabbatus salihin wa ittikhadhum wasail, yakni dengan bentuk cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada para wali. Betul-betul luar biasa memang subhatnya. Sangat akan mengena, ya kan, kepada orang-orang yang memiliki kecintaan terhadap orang soleh. Siapa yang tidak cinta kepada orang soleh? Pintar memang syaitan, ya, dalam perkara ini. Dan orang-orang yang memperingatkan dari perkara tersebut akan dikatakan orang-orang yang benci kepada para wali. Wattakhadhum wasa'il wa wasa'id indallah, dan menjadikan mereka sebagai para perantara insyaallah. Fa'abadul qubur wal adriha bihadil khabi'ati syaitaniyah, mereka pun kemudian beribadah kepada kuburan dan kijing dan nisan, ya, dengan sebab tipu daya yang sangat rendahin, tipu dayanya syaitan. Sekali lagi, bentuk daripada peribadatan kepada kubur bukan sujud loh ya. Jangan dipahami seperti itu, tidak ada yang beribadah cara seperti itu. Wa asraku billah azza wa jal, mereka terjatuh dalam kesyirikan. Dan ini perlu untuk ditegaskan dan juga diterangkan bahwa tidak semua orang yang melakukan hal tersebut kemudian terjatuh dalam kesyirikan. Ada yang mereka di situ mintanya kepada Allah, tidak kepada yang sudah mati. Mereka hanya berkeyakinan kalau berdoa di situ lebih makbul. Itu saja. Ini tidak sampai kepada derajat kekufuran dan kesyirikan. Tidak, dia berdoa kepada Allah. Hanya dia meyakini bahwa tempat-tempat tertentu, ya, itu lebih mustajab dibandingkan tempat yang lain. Maka ini tempat kuburan wali Allah, tentunya lebih mustajab dan doa di situ akan lebih didengar. Begitu saja. Ada. Maka kalau demikian keadaannya, tidak sampai kepada kesyirikan, tetapi itu adalah kebid'ahan. Tidak sampai kepada kesyirikan, ya. Tapi itu perkara mungkar. Dan menjadi, ya, dikhawatirkan akan menjadi wasilah. Orang yang melihatnya kan dia tidak tahu kalau itu berdoanya kepada Allah. Apalagi dia orang yang ditokohkan. Maka nantinya orang akan mengikuti dia dan dikiranya berdoa kepada orang yang sudah mati. Jadilah dia syirik. Ini berbahaya. Fa du'atul kufar yad'unan nas bi asalib mukhtalifah. Maka di sini para penyeru-penyeru kekufuran, mereka mengajak manusia dengan metode-metode yang beragam. Qad la yadhhar 'alaiha syai' min al-intiqad. Terkadang tidak tampak sedikit pun sisi untuk kemudian dikritisi. Salahnya di mana ini? Terkadang seperti itu, ya. Karena sangat samarnya mereka. Wala ya'rif wa illa ahlul basirah, tidak mengetahui penyimpangannya kecuali ahlul basirah. Ahlul ilm, ya. Baru bisa paham, oh ini ternyata membawa kepada pemikiran demikian dan demikian, atau membawa kepada penyimpangan demikian dan demikian. Wa qad tabayyana min hatainil mas'alatain anna du'atad dhalal 'ala qismain. Dan jelaslah dengan dua permasalahan ini, permasalahan yang sebelumnya dan yang kita bahas ini, bahwa du'atud dhalal itu ada dua. Qismun yad'unan nas, yad'un nas bi ghairi 'ilmin, ya. Kelompok pertama yang mengajak manusia dalam keadaan dia tidak tahu kalau dia ada atas kesesatan. Wa qismun yad'un nas ila mukhalafatil haqq wa huwa ya'lamu. Dan kelompok yang lain juga mengajak manusia kepada kesesatan, menyelisih kebenaran dalam keadaan dia tahu. Wal awwal dhalun wa tsani fasik. Yang pertama itu dhal, sesat, yang kedua fasik. Wallahu taala alam bisawab. Dan cuman ini dhal dan fasik ini kesesatan yang sama-sama pada kekufuran, kefasikan yang sama-sama kepada kekufuran. Wallahu taala alam. Bishawab. Ini yang kita bisa pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi lahuna. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.